Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Masuk halaman 8 tentang ahkam wad'iyyah. Nah, faham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-ahkamul wad'iyyatu. Al-ahkamul wad'iyyatu ma wada'ahu syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufuzin aw ilgha'in. Wa minha as-sihhatu wal fasadu. Fasuhihu lughatan as-salimu minal maradi. Fasilahan ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Fasuhihu minal ibadati ma bari'at bihi zimmatu wa saqata bihi talabu. Wasuhihu minal uqudi ma tarattabat atharuhu ala wujudihi katarattu bil milki ala akdil bai'i matalan. Wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wantifai mawani'ihi. Misalu dhalika fil ibadati ayyatiya bisolati fi waktiha tamata syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Wa misalu dhalika fil uqudi ayyakida bay'an tamatan syurutuhu al-ma'rufatu ma'antifai mawani'ihi. Fa'in faqada syartun minasyuruti aw wujida mani'un minal mawani'i imtana'at sihatu. Misalu faqdi syarti fil ibadati ayusalliya bila toharatin. Wa misalu faqdi syarti fil aqdi ayyabi'a ma la yamliku. Wa misalu wujudil mani'i fil ibadati ayyatatawwa'a binaflin mutlakin fi waktin nahyi. Wa misalu wujudil mani'i fil aqdi ayyabi'a man talzamuhul jum'atu syai'an ba'da nida'iha thani ala wajhi la yubahu. Wal fasadu lughatan al-dhahibu doya'an wa khasaran. Wastilahan ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Fal fasidu minal ibadati ma la tabra'u bihi dhimmatu wa la yaskutu bihi talabu kas-salati qabla waqtiha. Wal fasidu minal uqudi ma la tatarattabu atharuhu alaihi ka bai'il majhuli. Wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi was syuruti fa innahu muharramun li anna dhalika min ta'addi hududillahi wa ittikhadhi ayatihi huzwan. Wa li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillahi. Wal fasidu wal batilu li makna wahidin illa fi mawdi'aini. Al-awwali fil ihrami fa farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma wati'a fihi al-muhrimu

Adam yang kedua. Iya, artinya yang ma'ruf kan adzan salat Jumat itu ada dua. Adzan pertama dan adzan kedua. Itu dari amalannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang teranggap dalam hukum fikih, yang punya kaitan erat dengan hukum fikih itu adzan yang kedua dengan ayat dalam surah An-Nur. Ya ayyuhalladzina aminu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, bila telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan. Dari ayat itulah dibahas masalah. Maka kembalikan kepada tafsir ayat itu. Idza nudiya li sholati min yawmil jum'ah, ini nida yang mana? Tsani, paham? Yang ulama ikhtilaf. Apakah azan salat Jumat itu dua kali atau satu kali? Nah, walaupun yang sahih satu kali. Tapi ada yang berpendapat dua. Dan mereka pun ikhtilaf dalam menghukumi azan yang pertama itu, apakah itu sifatnya khilaf yang mu'tabar atau sampai pada tingkat bid'ah. Sebagian ulama membid'ahkannya, sebagian yang lain tidak. Nah, sama seperti kunut subuh, sebagian ulama menggunakan itu, ya istilah memang, tapi tidak sampai bid'ah. Yang lain mengatakan bid'ah. Salah itu. Ada waktunya nanti. Terus yang lain. Kalau berada itu dulu ya. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka. Abis itu tak lima belas.